أستنى في كتاب تشغيل العربية ولما تكون بها المجلد الثاني إن شاء الله. وصلنا إلى الدرس كم يا أخوة؟ الدرس الثالث. الدرس الثالث حوار بين أحمد وعلي، قد قرأنا. قرأنا يا أخوة؟ لما نقرأ. قبل قراءتنا في الدرس الثالث إن شاء الله نراجع الدرس الذي قبله. صرف تصريفا كاملا ليس فضل تصريف ليس فضل ليس ليس ingat ya. Ma makna liqa'un? Apa Farid? Liqa'un pertemuan. Ya, bertemu, bertemu. Ana masrurun bi liqa'i. Saya senang bertemu denganmu. Ma makna jayyidun? Jayyidun bagus. Nah, jayyidun bagus. Ma makna jaibun? Apa suruh ya? Satu. Apa makna jamaknya? Jaibun? Jaibun. Ma makna nahrun? Sungai. Jamaknya apa? Anharun. Anharun. Ma makna barakiyatun? Barqiyatun apa? Surat kilat. Nah, barqiyatun jamaknya barqiyat. Ma makna masrifun? Sipun bang. Bang, jamaknya apa? Masolif. Ma makna maktabul baridi? Pantas. Baik. Ikra'u ba'di. الدرس الثالث. الدرس الثالث. كم طالبا في فصلكم يا علي؟ كم طالبا في فصلكم يا علي؟ تمام يا. كم طالبا برافا نريد بكلاس كاليان ويا علي. في فصلنا 14 طالبا. في فصلنا 14 طالبا. بقية الفريق. أخيرا. Dari awal tadi. Di kelas kami ada 14 pelajar. Oke, nah, pelajar. At-tulabu fi faslina aksar. At-tulabu fi faslina aksar. Fihi 19 taliban. Fihi 19 taliban. Ya Ali, ma ismu talibil jadid alladhi jaa amsi? Ya Ali, masmu talibil jadidil ladzi kana al-daba aba sadad. Apa artinya? Murid di kelas kami. Murid-murid di kelas kami lebih banyak. Lebih banyak. Di dalamnya ada? Di dalamnya ada 19 murid. Hai Ali, siap. Siapa nama-nama murid yang baru yang datang kemarin. Nah. Ismuhu Usama. Ismuhu Usama. Wa tawilun jiddan alaysa kadhalik? Wa tawilun jiddan alaysa kadhalik? Ya, sangat tinggi sekali. Bukankah demikian? Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum? Waman atwalu talibin fi faslikum? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Ya, tadi tadi kan? Ini bala. Bala, tentu. Dia murid yang sangat tinggi, akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya, karena dia sungguhnya dia paling murid paling tinggi di kelas kami. Siapakah dan siapakah yang murid yang paling tinggi di kelas kalian? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmad? Adaftaruka hadha ya Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Masya Allah. Atwalu talibin, pelajar yang paling tinggi fi faslina di kelas kami adalah Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmad? Apakah ini buku tulisan kamu ya Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Sungguhnya tulisanmu bagus sekali. Masya Allah. Syukran ya Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Syukran ya Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Terima kasih wahai Ali. Tulisanku bagus. Dan tulisan kamu bagus juga. Lebih bagus. Ajmal lebih bagus. Man hadha al-fata alladhi ma'aka ya Ahmad ka'annahu akhuka? Man hadha al-fata alladhi ma'aka ya Ahmad ka'annahu akhuka? Siapa pemuda yang bersama kamu wahai Ahmad? Apakah dia saudara kamu? Sepertinya saudaramu. Na'am huwa akhi syakiq. Na'am huwa akhi syakiq. Apa namanya? Tadi iya, dia saudaraku. Syakir saudara kandungku. Nah, dia saudara kandungku. Ah, Syakir. Akbaru minka huwa am asgaru? Akbaru minka huwa am asgaru? Baru minka huwa akbaru minka, apakah dia lebih besar dari engkau ataukah lebih kecil? Huwa asgaru minni. Huwa asgaru minni. Nah, usada artinya? Dia lebih kecil dariku. Nah. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Artinya apa? Apakah engkau tinggal di asrama? Ya, saudaraku. Apakah engkau tinggal di asrama, wahai saudaraku? Fi ayyi. Di asrama mana? Fi ayyi mahja'in? Di asrama mana engkau tinggal, wahai saudaraku? Ana fil mahja'il khamis. Ana fil mahja'il khamis. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Saya tinggal di asrama 5. Dan dia dan tempatnya jauh, sangat jauh dari madrasah. Jauh sekali dari sekolah. Ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ana fil mahja'i samini wa huwa abadu min mahja'i abadu min mahja'ikum. Saya tinggal di asrama ke-8 dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Ayyuhuma ahsanu? Ayyuhuma ahsanu? Apakah ayyuhuma mana di antara keduanya yang lebih bagus? Bagus. Baik. Al mahja'ul khamisu ahsanu fa inna dhurafahu awsa'. Al-Majid wa nawafidahu akbaru wa marahilahu anzafu wa sururul lati fihi ajmal wa nawafidahu wa sururul lati fihi ajmal wa asrama kelima lebih bagus karena kamar-kamarnya lebih luas dan jendelanya lebih besar. Dan toilet dan toiletnya lebih bersih dan kami senang apabila dan pagar-pagarnya memiliki dan pagar-pagarnya padanya lebih indah. Oh surut apa? Surut jangan sadir, ya. Sadir apa? Tempat tidur. Surut jangan sadir dan tempat tidurnya lebih indah, lebih bagus. Kita ulangi. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Betul. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Baik, ya. Adabsu salisu. Adzasalisu kam taliban fi faslikum ya Ali kam taliban fi faslikum ya Ali fi faslina 14 taliban fi faslina 14 taliban at-tulabu fi faslina aktsar fihi 19 taliban ya Ali ma ismu talib al-jadid alladhi jaa amsi at-tulabu fi faslina aktsar fihi 19 taliban ya Ali اسمه أسامة. اسمه أسامة. وطويل جدا أليس كذلك؟ وطويل جدا أليس كذلك؟ بلى هو طويل جدا ولكن حاملا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ بلى هو طويل جدا ولكن حاملا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. وَمَا أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِنَا إِبْرَاهِيمَ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِنَا إِبْرَاهِيمَ أَدَبْتَرُكَ هَذَا يَا أَحْمَدُ إِنَّ خَطَّكَ جَمِيلٌ جِدًّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَدَبْتَرُكَ هَذَا يَا أَحْمَدُ شُكْرًا يَا عَلِي خَطِّي جَمِيلٌ وَخَطُّكَ أَجْمَلُ شكراً يا علي خطي جميل وخطك أجمل من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك نعم هو أخي الشقيق نعم هو أخي الشقيق أكبر منك هو أم أصغر أكبر منك هو أم أصغر وأصغر مني وأصغر مني في أي مهجأ أنت يا أخي في أي مهجأ أنت يا أخي أنا في المهجأ الخامس أنا في المهجأ الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة وهو بعيد جدا عن المدرسة أنا في المهجأ الثامن وهو أبعد من مهجعكم أنا في المهجأ الثامن وهو أبعد من مهجعكم أيهما أحسن أيهما أحسن المهجأ الخامس أحسن فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف وسرر التي فيه أجمل المهجأ الخامس Ajib an al-as'ilatil akhirah atiyah jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Kam taliban fi fasli Ahmad? Jawab tadi. Fi fasli Ahmad fihi 19 taliban. Nah, fihi 19 taliban. Nah. Kam taliban fi fasli Ali? Apa syarat? Fi faslihi Ibrahim. atwal talibin fi fasli Ibrahim. Wa man atwal talibin fi fasli Ali. Atwal talibin fi fasli Ali ismuhu Hamidun. Nah, Hamidun atwal talibin fi fasli Ali. Wa hadhihi al-alama sahiha ama al-jumal sahiha wa hadhihi al-alama ama al-jumal lakin laysat sahiha. Katakan tanda ini tertulis di depan kalimat yang sahih dan tanda ini yang silang di depan alamat yang tidak sahih. Nah, kalau tidak sahih ya sahih, kalau saya di salah ya. Ya, kalau salah dibenarkan, kalau benar salah. Ya. Ya. Satu. Kaful awal atau libul jadidul ladhi ja'amsi ismuhu Usama. Sahih. Sahih. Nah, kedua. Hamidun fi fasli Ahmad. Saya betul? Salah. Nah, Hamid pasti siapa? Ali. Hamid pasti Ali. Nah, betul ya? Almas yang usam ini, almas yang usam ini hurufahu usam kata sahih. Almas yang ulhamis ini ahsanu fa inna hurufahu usam. Nah, almas yang ulhamis hurufahu usam. Almas yang usam ini ab'adu min al-mahja'il khamis sahih. Nah, al-mahja'il samin ab'ad min al-mahja'il khamis. Iqra' al-amsilat al-atiyah isma tabdil. Nah, bacalah contoh-contoh yang berikut ini lismi at-tabdil menggunakan isim tabdil, isim yang menyatakan lebih tabdil. Ismu apa? Tabdil. Hashimun tawil wa Hamidun atwalu minhu. Hashim tinggi dan Hamid atwalu lebih tinggi darinya ya. Jadi ada wazan ya. Wazan untuk isim tafdil dengan menggunakan kata af'al. Kalau tawilun apa? Atwalu. Aminatu saghiratu. Aminah kecil. Wa Zainabu asgaru minha. Dan Zainab lebih kecil darinya. Isim tabdil ini berlaku untuk mu'annas dan berlaku untuk muzakar sama. Ya. Enggak asgaratu. Aminatu saghiratu wa Zainabu asgaratu. Tidak. Tapi asgaru. Ya. Saghirun, saghiratun. Isim tabdilnya sama, asgur. Tawilun, tawilatun, isim tabdilnya sama, atwalu. Mahfum insyaAllah. Ya. Perhatikan, bacalah contoh-contoh untuk isim tabdil. Nah, nomor satu baca. Kembali. Hadal kitabu ashalu min dhalik. Ashal min dhalik. Mindaka. Nah, ashal lebih mudah. Kitab ini lebih mudah dari itu. Betul. Hadihi sayyaratu ajmalu min tilka. Ah, min tilka. Sayyarah mu'anah di min tilka. Ya, lebih indah, lebih bagus. Betul. Hamzatu akbaru minni sinan. Apa dia? Hamzah lebih tua dari aku 1 tahun. Nah, lebih tua dari ku umurnya. Dan usianya. Hamzah akbar minni sinna. Hamzah lebih besar usianya dariku. Ya, betul. Harap Nabi. Ha'ulai tulabu ahsan min ula'ika. Nah, ha'ulai tulabu ahsanu min ula'ika. Tulab jama. Nah, ha'ulai la'ika. Ya, kalau ha'ulai untuk yang dekat, ha'ulai'ika untuk yang dekat. Betul. Baiti abadun abadu abadu abadu anil madrasati min baituka min min baituka min baitaka baituka baitika. Baitika. Baitika ab'adu an al-madrasati min baitika. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumah. Betul. Huwa asgharu minna sinnan. Dia lebih kecil umurnya dari kami. Betul. Hati ahsanu min hatika. Tulisan aku lebih bagus daripada tulisanmu. Belakang. Hada asyari'u anggapu min zalik. Artinya jalan ini lebih bersih dari yang itu. Apa itu? Allabanu ahsanu minasayi. Artinya apa? Susu itu lebih baik dari teh. Jadi lebih bagus daripada teh. Wal qahwatu ahsan min mana? Minasayi. Allabanu qahwatu ahsan minasayi. Allabanu ahsan minasayi. Hadhihi as-sa'atu al-khasu min tilka. Jam ini lebih murah dari yang itu. Baru kalau di sini takdir ya menyatakan lebih. Nah, wajahnya apa? Af'al. Saghirun jadi asgharu. Hasanun jadi ahsanu. Jamilun jadi ajmalu. Nah, sahlun jadi ashal. Ba'idun jadi abadi. Nadifun jadi anfu. Kawin jumalan minal kalimatil atiyah mustamilan isma tabdil. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut menggunakan isim tabdil. Hasimun tawilun usman. Nomor satu, coba. Hashimu atwalu min Usmana. Hashimun atwalu min Usmana. Apa? Al-Qahiratu akbaru min Riyadi. Min Riyadi. Nah, Al-Qahirah. Mana Qahirah? Ibu kota mana? Mesir. Qahirah lebih besar dari Riyadi. Apa? Hadzal funduku andofu min daka. Nah, kauman setelah isim tafdil itu min, ya, kita membandingkan antara satu dengan yang lain. Hadal funduhu andofu min daka. Kata ini lebih bersih dari yang itu. Apa? Al-lugatul Arabiyatu ashalu min huruf apa ini? Ya. Ah, berarti apa? Lugota. Min Lugotil. Ah, itu dia. Yang cepat. Min lugotil adi Paranciyati. Paranciyati. Lugotil Arabiyatu ashalu minal lugotil Paranciyati. Sahih lah. Sahih ya. Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Perancis. Sama. Halo. Mustafa Muhammad. Ana akbaru minhu. Ana akbaru minhu. Huwa asgharu minka. Huwa asgharu minka. Ya, betul. Yang lucu dari ini. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Atau sahih? Enggak sahih. Rijal aksar minan nisa. Kata. Oke, ini kita panurin. Nah, balik gini. Nisa aksar minan rijal. Malah ini kalimat ya. Rijal aksar minan nisa. Nisa aksar minan rijal. Ya. Mungkin di suatu tempat. Ah, ya tempat. Ya boleh ya. Oh, keluarga ya. Hah? anak-anaknya laki semua. Bisa jadi anta ahsanu anak. Nah, jadi apa? Kamu lebih baik dari iya. Ahsanu anak atau ahsanu apa? Kan tadi kalau sudah ahsan sudah kak disebut tabdil ada minnya. Jadi anak ahsanu min minni, bukan min anak ya. Ana ahsanu minni. Anta ahsanu minni. Betul. Al mauzu arhasu minal anabi. Ya, sahih. Al mauzu arhasu minal anabi. Nah. Oh, mauz pisang lebih murah dari anggur. Allah. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Bulan lebih jauh dari matahari jauh dari bulan. Iqra al-amthilata thumma hawil al-jumal al-atiyah ala ghirariha mustamilan isma tabdil. Bacalah contoh-contoh, kemudian pindahkanlah atau buatlah kalimat yang berikut pada tempat yang kosong menggunakan isim tabdil. Ya, contohnya Muhammadun talibun hasan. Muhammad murid yang baik, yang bagus. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad murid yang paling bagus, yang paling baik di kelas. Hada baitun jamilun. Artinya ini rumah yang indah, yang bagus. Hada ajmalu baitin fi syari'in. Ini rumah yang paling bagus di jalan raya ini. Aminatu talibatun saghiratun. Aminah seorang murid yang kecil. Aminatu asghar talibatin fil madrasah. Aminah murid yang paling kecil di sekolah. Ya. Dibuat seperti tadi menggunakan isim tabdil, ya. Ikhwal amsilah, baca contoh, summa hawil jumal atiyah ala girarihi. Kemudian rubahlah atau buatlah kalimat berikut di tempat yang kosong menggunakan isim tabdil. Yang bersatu, fadhol. Ya. Hadhihi ghurfatu hadhihi ghurfatun saghiratun. Hadhihi ghurfatun asghuru fi. Ya, aminatu talibatun saghiratun. Aminatu asghuru talibatin. Jadi apa ini? Hadhihi ghurfatun. Hadhihi ghurfatu asghuru fi baitina. Hadhihi asghuru ghurfatin. Hadhihi asghuru ghurfatin fi baitina. Ini adalah apa? Kamar, kamar yang paling baik, kecil, paling kecil di rumah kan. Jadi dijadikan mudhaf ilaih. Nah, ajmalu baitin asghuru talibin ahsanu talibin asghuru talibatin. Dan ini asghuru ghurfatin. Nomor 2. Balalun Bilalun Bilalun Jamarun Jarun Jarun Hasan. Bilalun Jarun Hasanun. Artinya apa? Bilal yang baik. Bilalun Ahsanu Jarin Fi Hayyina. Nah, Bilal tetangga yang paling baik di kampung kami. Betul. Yasirun Rojulun Fakirun. Yasirun akhbaru rajulin fi qaryatan fi qaryatina. Yasir rajulun fakir. Ya, paham insyaallah. Yasir akhbaru rajulin orang yang paling fakir fi qaryatina di kampung dan hayy sama qarya sama mana. Betul. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Jam yang paling murah di pasar. Terus. hada darsun sahlun. Hada ashalun dars. Ashalu. Ya. Ashalu darsi. Darsi darso. Darsi darsu darso. Darsu. Hada ashalu darsu. Darsu atau darsa? Darsa ya. Darsa ya. Darsu. Ya lah. Aja. Bagus, bagus. Darsi. Ada sih. Ada ashalu darsi. Darsi atau darsan. Darsin. Ada sih. Ada ashalu darsin fil kitabi. Fil kitab. Fil kitabi. Ini apa pelajaran yang paling mudah? Nah, di kitab. Al-Dukturu Zakariyu Zakariyun Zakaria Tobibun Syahirun Syahirun ya. Kata Zakaria Tobib yang paling masyhur atau Tobib yang masyhur. Betul. Iya dong. Al-Dukturu Zakaria Ashharu Tobibu Tobibu fi Tobibin ya santai fi baladina ya. Nah ini betul ya. Sudah tadi ya ashharu tabibin fi baladina. Ya, tabib dokter yang paling masyhur di negeri kami. Betul. Al ashharu jamiatun qadimatun. Al ashharu aqdamu jamiatin fi fil alami. Ya alam di alam. Ya, betul. Al ustadu Nu'manu mudarrisun hasanun. Al ustadu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Baik, sekolah. Betul. Dzalika darsun sa'bun. Dzalika as'abu darsin fil kitabi. Nah, tadi asal itu enggak as'ab ya. As'ab. Nah, itu lebih susah. Nah, itu pelajaran yang paling susah dalam kitab. Apa? Hada faslun wasi'un. Hada awsa'u. Ya. Hada awsa'u faslin fil kulliyati. Ya. Ini kelas yang paling luas di fakultas kuliah. Ya, selesai pembahasan isim tasdir. Jadi isim tasdir tadi kita sebutkan. Nah, fungsinya untuk melebihkan ya, antara dua perkara. Nah, ini lebih panjang, lebih pendek, lebih mudah, dan sebagainya. Dan biasanya isim takdir setelahnya itu menggunakan kata min perbandingan. Nah, kecuali kalau langsung diidopahkan. Ya, langsung diidopahkan, biasanya tidak menggunakan kata min lagi. Ya, seperti Muhammadun Talibun Hasan. Nah, Muhammad Ahsanu Talibin Fil Fasli. Ya, langsung Ahsanu Talibin Fil Fasli. Dan ini kalau asalnya itu sifat, enggak dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, Muhammad Talibun Hasan. Muhammad murid yang baik. Nah, akan ketika dirubah menjadi isim takdir Muhammad ahsanu talibin fil fasli. Ya. Barakallahu. Jadi ketika disebutkan dua ya, dua yang dibandingkan, maka menggunakan min. Nah, Muhammad ahsan min Zaid misalnya. Jadi ketika saya dibandingkan, bisa langsung bentuknya berubah-ubah. Muhammad ahsan qawlihi fi takhliq. Allah taala. Dan soal tapi insyaallah alhamdulillah subhanallah. Alhamdulillah. 6